Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Adabu Zifab karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Terakhir kemarin kita baca satu hadis dari Asma binti Yazid ibn As-Sakan. Ini menunjukkan kalau nama Asma di tengah-tengah para sahabiah itu banyak. Tidak mesti identik dengan Asma binti Abi Bakar. Ada Asma-Asma yang lain. Di antara asma yang lain kita jumpai di hadis yang kemarin kita baca adalah Asma binti Yazid. Dialah yang mendandani Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mau bina dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kamar dengan Nabi. Kemudian pelajaran lain dari hadis yang kemarin kita baca, kita baca kemarin Asma binti Yazid ini berkata pada Nabi, wahai Nabi, ambillah gelas tersebut dan minumlah, kemudian berikanlah kembali gelas tersebut kepada aku dari tanganmu. Maka Nabi pun kemudian mengambil gelas itu, kemudian meminumnya, kemudian menyerahkannya kepada aku, yaitu pada Asma. Ya, maka kemudian Asma mengatakan, aku kemudian duduk dan kuletakkan gelas tersebut di lututku. Summa tafiqtu, tafiqa itu memulai, af'alu suru', kata kerja yang menunjukkan kata-kata memulai. Maka memulailah aku, udiruhu memutarinya dan menelusurinya, menelusuri tepian gelas tadi satu demi satu dengan bibirku supaya aku mendapatkan tempat yang tepat di situ Nabi minum. Maka di sini terdapat pelajaran tentang bolehnya tabaruk dengan atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya ngalap berkah, cari berkah dari bekasnya Nabi. Dalam hal ini adalah bekas mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di di gelas itu. Maka ini satu hal yang diperbolehkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah tabaruk dengan bekas Nabi ini bisa dikiaskan pada orang-orang saleh yang lain? Ini kepada ustadz, kepada kiai. Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. An-Nawawi di Sarah Sahih Muslim, demikian juga Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari membolehkannya. Oleh karena itu wajar, tidak aneh kalau praktek dan pemahaman semacam ini banyak tersebar di tempat kita. Karena asal-muasalnya memang sudah dibolehkan oleh An-Nawawi, demikian Ibnu Hajar al-Asqalani. Meskipun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, hal ini adalah satu hal yang tidak diperbolehkan. Dan tabaruk dengan bekas hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dilebarkan kepada orang yang lain. Di antara dalil pokok pendapat ini adalah praktek para sahabat, di mana mereka melakukan tabaruk dengan athar, dengan bekas, itu cuma mereka lakukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas minum beliau, keringat beliau, rambut beliau, dan yang lainnya. Tidak kita jumpai sahabat memperlakukan hal ini kepada manusia yang paling mulia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semisal Abu Bakar misalnya atau Umar. Demikian juga kita tidak jumpai tabi'in yang berperilaku semacam itu. Oleh karena itu yang tepat ya at-tabarru' bil athar as-salihin, tabarru' dengan bekas orang saleh itu khusus adalah hukmun khason, hukum khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hal khusus yang hanya berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain dari hadis yang kemarin kita baca, hadis Asma binti Yazid. Ini, bolehnya komunikasi lawan jenis. Nabi komunikasi dengan Asma binti Yazid, tentu dalam batas-batas kebutuhan dan kewajaran. Demikian juga Nabi berkomunikasi dengan sejumlah perempuan yang ada di dekatnya Asma. Nabi katakan kepada Asma, berikan gelas berisi susu itu kepada mereka-mereka. Namun mereka mengatakan, kami tidak minat wahai Nabi. Namun Nabi berseloroh, jangan mengumpulkan antara lapar dan bohong. Kemudian kita lanjutkan di poin yang kedua. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa tulyati ala ra'si zaujah wa du'a'u laha. Ada tuntunan untuk meletakkan tangan di kepala istri dan mendoakan kebaikan untuknya. Maka sepatutnya seorang suami di hari pertama, di waktu pertama dia kumpul dengan istrinya, satu kamar dengan istrinya, adalah dia letakkan tangannya di bagian depan kepala istrinya. Kapan ini dilakukan? Ingdal bina biha. Ketika bina dengan istri. Dan bina dalam istilah pernikahan itu artinya satu kamar. Dipertemukan. Sehingga bisa kumpul satu ruangan yang aman. Itu disebut dengan bina. Atau boleh juga di sini qabla dzalika, sebelum itu. Nih. Dan tidaklah dia menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendoakan keberkahan. Dan mengatakan dan mengucapkan apa yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja ahadukum imra'atan, jika kalian menikahi seorang perempuan, au ishtara khadiman, atau membeli budak, falyakhud binasiyatiha, maka adalah dia pegang, ya maksudnya dia letakkan, kalau pegang nanti mengerikan ya, maka adalah dia pegang binasiyatiha ubun-ubunnya. Itu maksudnya bahasa bebasnya adalah meletakkan tangan di ubun-ubunnya. Yang dimaksud dengan nasiah di catatan kaki, man batus syar, tempat tumbuhnya rambut di bagian depan kepala. Maka bagian kepala yang paling depan yang di situ ada rambut, nah, itu yang disebut dengan nasiah. Kama filisan sebagaimana di lisanul Arab. Nah, saat dia sentuh ubun-ubun istrinya, wali bismillah azza wajal, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Wali ta'ubil barokah, kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada istrinya. Barakallahu fik. Wali akul, kemudian hendaklah dia tambahkan kalimat berikut. Bismillah, barakallahu fik. Kemudian ditambah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaihi. Ya, ada tiga kalimat. Bismillah, kemudian tabarik, ya, doa berkah, barakallahu fik, itu disebut tabarik. Nah, kemudian yang ketiga adalah doa yang Nabi sebutkan di sini. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan perempuan ini dan kebaikan majabaltaha alaihi, karakter yang kau ciptakan dia dalam karakter itu. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan keburukan karakter yang kau ciptakan dia dengan karakter tersebut. Ya, karakter tersebut memang sudah karakter gawan bayinya. Ya, memang kau ciptakan dia dengan karakter, bersama karakter itu. Jabal taha maknanya kholak taha wa toba taha alaihi. Di nihayah fi qoribil hadis karya Ibnu Athir. Yang dimaksud dengan jabal taha, engkau menciptakannya dan engkau menjadikannya sebagai tabiat. Karakter dasar, ini gawan bayi, sifat yang dari sononya. Maka di sini ditegaskan bahasanya sifat orang ini, ngantuan atau malesan ini, itu ada yang adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dermawan, itu memang sejak gawan bayinya memang dermawan. Ada yang gawan bayinya itu malesan, dia harus jihad untuk supaya memperbaiki, minimal ya sedikit merubah, kalau tidak karena sulit untuk diubah, karena ini karakter watak, bukan watuk kata orang Jawa ya. Watuk ada obatnya, watak, nah itu tidak ada obatnya, hampir-hampir tidak ada obatnya. Maka di sini terdapat penegasan bahasanya karakter dan sifat orang, yaitu sifat yang ada karakter yang memang dari sana, gawan bayi. Dan karakter semacam ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jabal Taha, di mana maknanya kholak taha. Sehingga dari kalimat Jabal Taha itu maknanya kholak taha, maka Al-Albani mengatakan, wa fil hadis, dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya Allah adalah pencipta kebaikan dan keburukan. Tidak sebagaimana keyakinan Mu'tazilah dan yang lainnya yang mengatakan bahasanya keburukan bukanlah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya kebaikan yang merupakan ciptaan Allah. Maka kalau kejelekan itu buatan manusia. Maka keyakinan Mu'tazilah atau sebagian Mu'tazilah, perbuatan manusia, yang baik-baik itu ciptaan Allah, yang jelek-jelek ciptaan manusia itu sendiri. Dan niat mereka dengan kalimat ini adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, masa Allah menciptakan kejelekan, menciptakan sifat-sifat yang buruk, menciptakan pelit, aduh kan terlalu, ini enggak pantas kalau Allah semacam itu. Jadi motivasinya adalah niat yang ikhlas. Motivasi Mu'tazilah dengan keyakinan ini bukan niat buruk terhadap Islam, terhadap Quran dan hadis. Namun mau membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah dari hal-hal yang buruk yang menurut akalnya itu tidak cocok, tidak pantas untuk Allah. Maka orang liberal di tempat kita itu seringkali beranggapan bahasa mereka adalah penerus Mu'tazilah. Namun kita katakan Mu'tazilah dengan mereka berbeda. Mu'tazilah itu niatnya tulus untuk membela Islam, mensucikan Allah, Nah, sedangkan liberal ini tulus membela Amerika dan duit dari Amerika. Maka beda. Dengan ngacak-ngacak syariat, dengan ngutak-atik syariat semaunya, itu bukan karena tendensi pembelaan terhadap Islam. Non pembelaan kucuran dana dari ini orang-orang kafir. Kalau Mu'tazilah tidak, mereka aliran teologis non itu muncul karena niat yang baik, cuma jalannya yang sesat. Kan? Jadi kesesatannya kesesatan jalan. Orang liberal itu kesesatan niat dan jalan. Tidak beda, ini sangat berbeda. Oleh karena itu dikatakan di sini, untuk membantah Mu'tazilah, walaysa fi kaunillahi khaliqan lisyar mayunafi kamalallahi ta'ala. Maka ketika kita yakini Allah itu menciptakan kejelekan, ini tidak bertentangan dengan kemahasempurnaan Allah. Dibantah dengan orang Mu'tazilah yang berangkat dari punya keyakinan semacam ini, berangkat dari ingin memuliakan, menjaga kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah bagian dari kesempurnaan Allah Tabaraka wa taala, di mana tidak ada satupun di jagat raya ini terjadi kecuali dengan kehendaknya. Itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Wa tafsilu dzalika fil mutawalat, penjelasan rinci tentang masalah ini ada di kitab yang tebal-tebal. Di antara kitab yang terbagus membahas tentang masalah ini, ada satu kitab judulnya Syifa'ul Alil fil Qada' wal Qadar wa Ta'lil. Ini obat orang yang sakit. Ini sakit tentang sakit pemahaman tentang qada' qadar wa ta'lil, dan adakah illah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kalau Allah itu punya illah, punya tujuan dalam perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Karya Ibnu Qayyim yang muhaqqaq kalau tidak salah 3 jilid tebal. Falyuraji'hu man syaa, maka silakan membaca buku tersebut bagi siapa yang ingin mendalaminya. Kemudian kembali ke atas, wa idza ishtara ba'iran falyakhudh bi dhirwati sanamihi. Jika membeli unta, maka hendaklah dia pegang punuknya, bukan kepalanya namun punuknya. Walyakul, dan hendaklah dia mengatakan misla dzalika, semacam itu. Nah, kalau di sini makanya dituntutkan untuk istri demikian juga membeli hewan tunggangan, semisal unta, maka di masih di catatan tadi, catatan kaki tadi, ada pembahasan wahad yusra hadza du'a'u fi syira'i mithli sayyara. Apakah dituntunkan berdoa semacam ini setelah beli mobil, beli motor, beli pit, beli sepeda? Maka jawaban Al-Albani, na'am, lima yurja min khairiha wa yukhsha min syarriha. Maka iya, karena diharapkan mendapatkan kebaikan dari kendaraan yang dibeli dan kekhawatiran dari keburukan kendaraan tersebut. Hadis ini diatkan oleh Bukhari di Af'alul Ibad. Dan Abu Dawud dan Ibnu Majah bi isnadin, dan yang lainnya bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Dinisal Al-Hakim, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Iraqi di takhid untuk Ihya Ulumuddin mengatakan sanadnya jayyid. Isyarat kesahihannya juga disampaikan oleh Abdul Haq Al-Ishbili dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Kubra, dengan bentuk dia mendiamkan hadis ini. Dan jika dia diam, maka artinya sahih kama nassa fil muqaddimah, sebagaimana beliau tegaskan sendiri di mukadimah. Demikian juga diisyaratkan kesannya oleh Ibnu Daqiq Al-Ain dalam kitabnya Al-Ilmam Syarah Umdatul Ahkam. Maka di sini berkaitan dengan takhid hadis di sini, ini diriatkan oleh Bukhari namun bukan di sahihnya. Ya, namun di kitab beliau yang judulnya Af'alul Ibad atau Khalqu Af'alil Ibad. Yang berisi satu buku khusus yang diriatkan oleh yang dikumpulkan oleh Bukhari untuk buku khusus yang berisi hadis-hadis yang menunjukkan kalau perbuatan ibad, perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Ini memang sengaja Bukhari bikin satu buku khusus, ini, satu jilid ya tidak begitu tebal. Beliau kumpulkan semua hadis yang beliau ketahui yang bisa jadi dalil kalau perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kok bisa hadis ini masuk di kitabnya Bukhari tadi? Ini, yang baru saja kita baca dari catatan kaki Syekh Al-Albani. Nah, ini nampaknya yang jadi sisi pendalilan sebab kenapa hadis ini ada di kitab Af'alul Ibadnya Al-Bukhari. Ya, karena Bukhari punya buku ini dan menulis buku ini karena fitnah berkaitan dengan beliau. Kabar yang tidak benar tentang beliau disebarkan oleh sebagian orang kalau beliau berpendapat bahasanya gerak bibir itu ketika baca Quran itu bukan makhluk. Orang kemudian ya beliau kayaknya punya perkataan yang multi tafsir kemudian ditafsirkan sendiri oleh orangnya kemudian disebar-sebarkan. Hanya dia bantah berita bohong tersebut. Ini perbuatan orang termasuk gerak bibir itu makhluk. Nah, itu kemudian beliau dengan nulis buku khusus menegaskan khalqu af'alil ibad. Perbuatan manusia itu khalqu, itu makhluk, ciptaan. Diciptakan Allah bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ciptaan Allah. Di sini kita lihat Bukhari di Af'alul Ibad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Maka seharusnya kalau menurut aturan dasar takhid itu Bukhari di Af'alul Ibad itu diletakkan setelah Ibnu Majah. Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, kemudian Bukhari di Af'alul Ibad. Itu kalau menimbang kitabnya. Dan di sini ditulis Bukhari terlebih dahulu menimbang orangnya. Nah, menimbang orangnya, menimbang Bukhari-nya. Nah, maka untuk hadis yang diatkan oleh Bukhari di luar sahihnya itu ada dua model penulisan peletakan dalam takhid. Kalau menimbang kitabnya terletak setelah Kutubus Sittah. Nah, Abu Dawud, Ibnu Majah, Bukhari fi Af'alil Ibad, fi Khalqi Af'alil Ibad. Kalau menimbang kitabnya. Tapi kalau menimbang orangnya, wah, kebesaran nama Bukhari, ya sudahlah. Ini yang meskipun tidak saya Bukhari juga mendapatkan kehormatan ditaruh di depan. Nah, maka Khalqu Af'alil Ibad itu mendapatkan kecipratan sehingga terletak di depan. Karena nama besar Bukhari, padahal haknya dari kitab Khalqu Af'alil Ibad karena Bukhari tidak mensyaratkan sahih di bukunya tersebut, ya, harusnya di belakang. Nah, takdim mahakuhu ta'khir sebenarnya kalau dalam bahasa ilmu balaghah. Meletakkan di depan sesuatu yang seharusnya di belakang, menunjukkan istimewanya. Tapi kalau di sini istimewanya penulisnya bukan kitabnya. Kemudian berikutnya adalah sholat zaujaini ma'an, suami istri ini sholat ma'an bareng. Wistahab dan dianjurkan bagi keduanya untuk sholat dua rakaat ma'an, sholat bareng. Dalilnya bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun athar dari sahabat. Dan perkataan sahabat berkaitan dengan masalah ibadah, dengan ritual ibadah itu fi hukmil marfu. Seperti yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Mangdumah Baiquniyah. Pendapat para sahabat berkaitan dengan tata cara ibadat, itu adalah statusnya marfu. Seperti sabda Nabi. Li'anna mangkulun anis salaf, karena ini dinukil dari salaf, yaitu dari sahabat. Salaf yang dimaksudkan adalah sahabat. Wa fihi atharani, dalam hal ini ada terdapat dua athar. Athar yang pertama dari Abu Sa'id Maula Abu Usaid. Qal, Abu Sa'id mengatakan, tazawwajtu wa ana mamlukun. Aku menikah dalam keadaan aku itu budak. Karena budak dalam Islam boleh menikah, tentu seizin tuannya. Fata'autu nafaran min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku undang di acara pernikahanku itu sejumlah sahabat Nabi. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Dzar, dan ada Hudzaifah. Nah, kemudian saat acara di tempatnya Abu Sa'id ini, uqimatus shalah, tibalah waktu sholat, itu sholat fardu. Qal, fadhahaba Abu Dharin liyataqaddam. Maka Abu Dhar ingin maju jadi imam. Faqalu, maka sahabat yang lain mengatakan, ilaika, jauhlah engkau, menjauhlah engkau darinya. Jangan, gitulah mungkin ya, kalau bahasa kita. Qal, Abu Dzar mengatakan, awa kadzalika, apakah betul seperti itu? Aku tidak boleh jadi imam. Kalau mereka mengatakan, na'am. Iya. Mereka para sahabat mengatakan, iya. Catatan kaki. Para sahabat yang lain mengisyaratkan dengan perkataan mereka ini, bahasanya tamu tidaklah menjadi imam tuan rumah di rumahnya, kecuali dengan seizin tuan rumah. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'umu ar-rajulu fi baitihi wala fi sultanihi. Dan seorang itu tidaklah wala ya'umu ar-rajulu fi baitihi. Dia tidaklah diimami menjadi makmum manakala dia di rumahnya atau di daerah kekuasaannya. Seharusnya dialah yang jadi imam, tidak diimami, namun dialah yang jadi imam. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Fataqadabtu bihim, maka akulah yang maju jadi imam. Wa ana abdun mamlukun, dan aku adalah budak. Maka jadi imam, salat berjamaah. Wa alimuni faqalu, dan setelah selesai salat ketika itu, dan acara akadnya sudah selesai, mereka mengajari aku dengan mengatakan, idza dakhala alaika ahluka fasalli raka'atain, maka jika istrimu itu masuk ke tempatmu, maka salatlah dua rakaat. Setelah selesai salat, tsumma salillah, kemudian mintalah kepada Allah, min khairi ma dakhala alaika, kebaikan istri yang masuk menemuimu, wa ta'awad bihi min syarihi, kemudian berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Tuma sya'nuka wa sya'nu ahlika, kemudian terserah Anda. Setelah itu terserah Anda. Hadis ini catatan kali diatkan oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah di Musannaf. Demikian juga Abdul Razak di Al-Musannaf. Sanadnya sahih sampai Abu Sa'id. Sedangkan Abu Sa'id sendiri mastur. Ini tidak diketahui. Aku tidak jumpai ulama menyebutkan Abu Sa'id ini, kecuali Al-Hafidh Ibnu Hajar yang membawakannya dalam kitab beliau khusus membahas tentang masalah sahabat, yaitu Al-Isobah. Dia sebutkan di antara orang-orang yang rawa'an mengambil hadis dari tuannya, yaitu Abu Usaid yang namanya Malik bin Rabi'ah Al-Ansari. Kemudian aku lihat Abu Said ini tercantum dalam kitab Ats-Tsiqat karya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mengatakan yarwi an jama'atin minas sahabah. Dia mendapatkan hadis dari sejumlah sahabat, rawanhu di antara muridnya, kalau muridnya Abu Said, yang mengambil hadis dari dia adalah Abu Nadrah. Tsumma saqa hadhil qissah. Kemudian Ibnu Hibban membawakan kisah di atas tanpa faqalu, cuma sampai wa'allimuni. Wa riwayatun li Ibni Abi Syaibah, dan ini adalah redaksinya Ibnu Abi Syaibah. Kalau Ibnu Abi Syaibah juga cuma sampai wa'allimuni. Maka ringkasnya riwayatnya riwayatnya bermasalah, lemah dengan kelemahan yang ringan, dhaif dengan dhafan yasiran, kelemahan yang ringan karena ada satu perawinya yang mastur. Intinya riwayatnya lemah dan namun kelemahan yang ringan. Riwayat ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk mengatakan bahasanya salat berjamaah di masjid itu tidak wajib. Ini karena sahabat ketika acara mantenan gitu bahasa kita ya, acara nikahannya Abu Said ini, mereka salat di rumah, di tempatnya Abu Said. Dan yang jadi imam, semula Abu Dzar ingin jadi imam, kemudian Abu Dzar diberitahu bahasanya yang jadi imam adalah tuan rumah. Maka sebagian orang kemudian membuat kesimpulan dari riwayat ini, dalil kalau berjamaah wajib, namun yang penting berjamaah gitu. Nah, tidak harus ke masjid. Ini sahabat jamaah di rumah. Maka jawaban berkaitan dengan alasan atau pernyataan tadi, kita katakan pada dasarnya atharnya dhaif. Ya kan? Pada dasarnya atharnya dhaif, meskipun dhaif yasir. Butuh penguat. Kemudian yang dikuatkan nanti mana? Apakah semua secara total dikuatkan? Nah, poin ini di sini kan ada beberapa, ini beberapa poin, beberapa kandungan. Nanti ada riwayat kedua yang katanya mendukung, nanti kita lihat dukungannya itu di semua poin ataukah tidak. Masalah kemudian salat berjamaah di rumah itu ada apa dukungan dari atsar yang kedua ataukah tidak. Kalau tidak kan kembali kepada kondisi asalnya, ini adalah riwayat yang dhaif. Apalagi riwayat yang dhaif ini bertentangan dengan banyak hadis yang menunjukkan bahasanya itu tidak hanya sekedar yang penting berjamaah, namun di masjid. Semacam hadis Ibnu Mas'ud, siapa yang mau berjumpa dengan Allah sebagai orang Islam, coba ngeri sekali, maka adalah dia sholat di masjid, sholat di tempat adzan dikumandangkan. Wah, ini kan sangar sekali ini kan. Siapa yang ingin menghadap Allah sebagai orang Islam, menakutkan sekali kalimatnya. Dan hadis-hadis yang lain. Nah, bahkan di sini kita jumpai Ibnu Mas'ud sendiri nih ya. Di sini ada Ibnu Mas'ud, padahal di hadis riwayat Muslim tadi. Perkataan Ibnu Mas'ud tentang sholat berjamaah luar biasa menakutkan. Syarat keislaman kan. Syarat menghadap Allah sebagai orang Islam. Waduh, kalau enggak berarti kan, wah, mafhum mukhalafahnya kan mengerikan. Ya? Mafhum mukhalafahnya kebalik, mafhum kebalikannya kan mengerikan. Nah ini ingat atsar Abu Sa'id dhaif. Bertentangan dengan banyak hadis termasuk perkataan Ibnu Mas'ud sendiri. Ini dalam ilmu hadis namanya mungkar. Nah, namanya mungkar. Dhaif bertentangan dengan yang lebih kuat. Nah, ini namanya mungkar. Maka poin tersebut mungkar. Nah, poin tersebut mungkar statusnya. Kemudian yang lain kita katakan berkaitan dengan orang yang berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan yang penting asal berjamaah meskipun di rumah, kita katakan ini namanya dalam ilmu usul fikih yang baru saja kita baca itu namanya qadiyatul a'yan, waqiatul a'yan. Waqiatul a'yan itu kasuistik, ada kasus, yang kasus itu, yang namanya kasus itu banyak. Dalam bahasa Arab, muhitot wa mulabasat, banyak faktor-faktor yang boleh jadi tidak terekam secara maksimal untuk sampai kepada kita. Faktor-faktornya tidak terekam secara sempurna. Ini namanya waqi'atul a'yan. Dan waqi'atul a'yan tidak boleh dijadikan kaidah. Waqi'atul a'yan itu tidak boleh jadi kaidah. Kasuistik itu enggak boleh jadikan sebagai kaidah. Kasuistik tetap kasuistik, kan? Kasuistik tetap kasuistik. Maka kalau misalnya ya aturan lah dalam dunia manusia, tata tertib sekolah atau apa, ada kaidah. Ini aturannya begini-begini, ini kaidah. Oh begini-begini, ah ini harus dikeluarkan misalnya. Nah, ini kan kaidah. Namun kemudian ada kasus yang sebenarnya kasus tersebut melanggar kaidah, namun kaidah tidak diterapkan. Kenapa? Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, pertimbangan-pertimbangan khusus. Ini namanya kasuistik. Nah kasuistik itu tidak boleh dijadikan kaidah dan tidak boleh dipakai untuk melawan kaidah. Tidak boleh jadi kaidah, oh, berarti gini-gini tidak dikeluarkan dari sekolah. Padahal aturannya tidak dikeluarkan. Ini misalnya bikin onar, tawuran, dikeluarkan. Ini kaidah. Lu ada anak tawuran. Ini anaknya gubernur, kan? Ya nanti dulu lah. Kepala sekolahnya mau dipindah, gimana? Kan? Takut daerah terpencil, nggak mau kan? Ya kemudian kepala sekolah ya enggak, kan? Nampak ditegur, nah, tolong jangan diulangin, dinasihati, gini. Nah, tapi kaidah enggak diberlakukan. Kenapa? Kasuistik. Orang tidak boleh kemudian siswa yang lain bikin kaidah dari kasus ini. Oh, tawuran di sekolah kita itu aman. Enggak bakalan dikeluarkan. Enggak. Kalau Anda yang gitu, keluarkan. Kan? Karena itu kasus, bukan kaidah. Ini kasus, bukan kaidah. Ada pertimbangan khusus. Nah, kasus itu tidak boleh jadikan kaidah dan tidak boleh melawan kaidah. Nah ini kasuistik nih, seandainya anggap saja atsar ini sahih. Atsar ini sahih, maka ini kasuistik. Ada kasus. Nah kita enggak tahu detail ada faktor apa sehingga mereka para sahabat berkesimpulan kita sholat saja di tempat mantenan. Nah, apa kemudian posisi rumahnya jauh dari masjid nih. Kemudian atau faktor yang lain. Yang mungkin itu ada pada itu, namun tidak terekam secara sempurna sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai kalau terekam secara sempurna kita mungkin nanti bisa melihat kondisinya. Oh ini nanti yang paling banter akan kita katakan ada takhsis. Hukum dasarnya adalah di masjid, namun dalam karena ada udzur semacam ini boleh tidak di masjid. Maka ada beberapa udzur menyebabkan tidak boleh, tidak harus ke masjid. Di antara udzurnya, nah kita sebutkan situasi dan suasana yang melingkupi atsar ini. Nanti kita bisa jadikan kaidah, namun kaidah untuk takhsis, untuk pengecualian dari hukum asalnya. Kemudian atsar yang kedua dari Syaqiq, Syaqiq mengatakan ja'a rajulun, ada seorang datang yang dia namanya adalah Abu Hariz dengan ha yang di fathah. Kalau di buku aslinya yang dijadikan rujukan oleh penulis Harir, tuna ijam tanpa ada titik. Padahal itu Hariz. Waqat aradu adz-dzahabi, orang ini dibawakan namanya oleh Dzahabi dalam kitabnya Al-Mustabih bilha dengan ha. Kemudian beliau mengatakan lahu suhbah, dia adalah seorang sahabat Nabi. Namun Dzahabi kemudian tanakut, kontradiktif, karena beliau sebutkan dalam kitabnya yang lain namanya Tajrid, itu pakai jim. Bukan Haris namun Jarir. Bil jim wal ra' al maksura. Ra'nya di kasrah berarti Jarir. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Nasiruddin di kitabnya Tawadih. Waqad hakawa jahain an ghairi wahidin minal mutaqaddimin. Ibnu Nasiruddin hakam menceritakan adanya dua cara baca ini dari sejumlah ulama terdahulu. Maka ada dua versi bacaan. Abu Hariz ataukah Abu Harir atau Abu Jarir. Faqal inni tazawajtu jariyatan syabatan bikran. Kata Syaqiq, orang tersebut setelah datang dia mengatakan, aku baru saja menikahi, akad nikah dengan seorang gadis yang masih muda, yang masih belia, dan dia adalah perawan. Wa inni akhafu, dan aku khawatir kalau dia nanti pada akhirnya membenciku. Itu beriduni. Tafrokani artinya itu beriduni, marah atau benci denganku. Di Niyahya fi Gharibal Hadis ada contoh kalimat farqatil mar'atu zaujaha firkan dengan kasrah wafarkan wafurukan faya farukun, ini contoh isim fa'ilnya dan seterusnya, artinya benci. Maka orang ini datang menghadap Ibnu Mas'ud, faqala Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud mengatakan innal ilfa minallah, sunyi harmonis dan rukun itu datangnya dari Allah. Wa firka minasyaitan. Sedangkan ya, retaknya keharmonisan hubungan suami istri itu adalah hasil ulah setan. Kata Ibnu Mas'ud, yuritu ayyukariha ilaikum ma'ahalallahu lakum. Setan sangat ingin membuat kalian suami membenci istri yang Allah halalkan untuk kalian. Satu hal yang patut untuk dipahami, di awal-awal pernikahan seringkali orang itu dapat problem. Sebagian orang dapat problem dengan istrinya atau dengan suaminya. Yang boleh jadi di antara sebabnya adalah karena bayangannya tidak sesuai dengan realitanya. Maka timbullah kemudian kejengkelan, benci yang sangat besar. Itu yang sebagian orang bisa melewatinya dengan baik, memanage dengan baik, akhirnya bahtera tetap berlanjut. Nah, ada yang gagal dalam memanage sehingga malah dengan itu terwujudlah godaan setan. Jadi kalau orang habis nikah itu malah banyak setannya, dan setannya itu setan yang ngompor-ngompori untuk benci dengan istri, istri benci dengan suami. Kalau pacaran itu malah tidak ada, karena banyak setannya, namun setan ngompor-ngompori untuk setannya ngompor-ngompor, banyak setannya juga, ya, namun setannya ngompor-ngompor untuk rukun dan untuk supaya maksiat tetap berlanjut. Namun kalau menikah itu banyak setannya, berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud ini banyak setannya, namun untuk benci, untuk jengkel dan seterusnya. Maka itu satu hal yang sering terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, setan tuh ingin kamu benci dengan istrimu, istri benci dengan suamimu, semua dengan suaminya. Maka hati-hati, ini godaan. Maka ketika terjadi masalah, kemudian timbul semacam itu, ingat, ini godaan setan. Nih, saya mau jadi pengikut setan, ataukah saya jadi musuh setan? Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, faida atatka, maka jika dia telah mendatangimu, ini sudah akad nikah namun belum bina. Karena dalam tradisi masa silam, akad nikah tidak kemudian binanya, tidak kemudian langsung. Akad nikah hari ini, nanti binanya bisa 3 hari lagi. Kan? Sekedar akad nikah saja hari ini, namun binanya nanti boleh jadi 2 hari lagi. Maka ini ada kesempatan untuk tanya kepada ulama, ya? Habis akad nikah baru tanya. Ya? Karena binanya tidak langsung hari itu. Dia sudah akad nikah, namun binanya belum kumpul dengan istri. Ya, karena di akad nikah cuma kumpul dengan walinya istri, kan? Cuma berkumpul dengan walinya istri. Nanti kemudian walinya akan buat kebijakan kapan dia boleh ketemu dengan anak gadisnya. Ini kebijakan si wali. Hari akad nikah itu hari ketemu wali, bukan ketemu istri. Nah, hari ketemu istri, nanti kebijakan si wali. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, jika datang kepadamu istrimu, fa'murha, perintahkanlah dia, antusolia waro'aka rokatain, sholat di belakangmu 2 rokat. Maka terdapat penjelasan, sholat 2 rokat tersebut depan dan belakang. Nih, bukan bersampingan. Dan demikianlah sholatnya laki-laki dan sholat ketika ada satu makmum perempuan. Maka meskipun itu imamnya adalah suami sendiri, si makmum perempuan ini ada di belakang imam. Meskipun itu yang jadi imam adalah suaminya sendiri, berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud ini. Zada fi riyatin ukhra an Ibnu Mas'ud, terdapat tambahan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud. Setelah wakul dan berdoalah, Allahumma barik li fi ahli, ya Allah, jadikanlah aku keberkahan untuk istriku. Wa barik lahum fiya, dan ya Allah, jadikanlah istriku keberkahan untukku. Ya Allah, jadikanlah aku keberkahan untuk istriku, dan istriku itu jadi keberkahan untuk diriku. Allahumma jba'inana majama'ta bi khairin, ya Allah, satukanlah kami dalam kebaikan. Wa farriq bainana idza farraqta ila khairin, dan ya Allah, pisahkanlah kami idza farraqta, jika engkau pisahkan kami, pisahkanlah kami ila khairin, menuju keadaan yang lebih baik. Berpindah menuju perceraian tersebut, berpindah menuju yang lebih baik. Ini diatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abdul Razak dalam Musannaf. Wasanaduhu sahih. Sanadnya sahih. Diatkan oleh Tabarani dalam 2 sanad, 2-duanya sahih. Nah, ziyadah tambahan bersama riwayat yang ma'ariwayatul ukhra lahu, adalah riwayat yang kedua lahu untuk Tabarani. Ziyadah tadi ada dalam riwayat Tabarani, namun di salah satu versinya, karena Tabarani ada 2 sanad. Dan dia juga lah Tabarani dalam Mu'jam Awsat, kama fil jam'i bainahu wa baina Shaghir, sebagaimana dalam kitab yang mengumpulkan antara Mu'jam Awsat dan Mu'jam Shaghir, dari jalur Al-Husain bin Waqid, dari Atta ibn Sa'ib, dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Ibnu Mas'ud. Nih, kalau dalam riwayat yang ada di Mu'jam Awsat dari sahabat Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, marfu', ya, sabda Nabi. Kalau redaksi di atas mauquf perkataan Ibnu Mas'ud. Kalau yang di Mu'jam Awsat itu marfu. Nabi mengatakan idza dakhalat al-mar'atu 'ala zawjiha, jika seorang perempuan itu dipertemukan kepada suaminya, yakumu rajul, maka suami hendaknya berdiri, fatakumu min khalfihi, kemudian istri berdiri di belakang, kemudian keduanya sholat dua rakaat, kemudian setelah selesai sholat berdoa, Allahumma barik li fi ahli, ya Allah jadikanlah aku keberkahan untuk istriku, wa barik li ahli fiya, dan ya Allah jadikanlah istriku keberkahan untuk diriku. Allahumma razuqhum minni warzuqni minhum. Dan ya Allah, berikanlah rezeki, limpahkanlah rezeki kepada istriku minni gara-gara nikah dengan aku. Warzuqni minhum, dan ya Allah berikanlah rezeki kepadaku minhum gara-gara nikah dengannya. Allahumma jma' bainana majma' tafi khairin wa farik bainana idza farakta fi khairin. Ya Allah, satukanlah kami dalam kebaikan, dan pisahkanlah di antara kami jika engkau ingin memisahkan kami juga dalam kebaikan. Waqal, kemudian At-Tabrani mengatakan tidaklah meriwayatkan hadis ini dari Atha kecuali Al-Husain, yaitu maksudnya dalam status marfu. Sedangkan Atha bin Sa'ib ini ikhtalata, ya, bercampur hafalannya di akhir, bercampur hafalannya. Waqad rawahu anhu, dan diriatkan, hadis ini diriatkan anhu dari Al-Husain, ini gurunya Atha ibn Sa'ib, namun lewat jalur muridnya bukan Atha, namun jalurnya Hamad bin Zaid, bihi dengan redaksi yang sama atau kurang lebih sama, mauqufan alaih, sebagai hadis mauquf. Huwa shawab, dan itulah yang benar. Karena Hamad bin Zaid belajar hadis dari Atha. Tidaklah meriatkan dari Atha kecuali Husain. Berarti ini Atha dan muridnya Husain. Kemudian ada riwayat Atha dengan murid Hamad bin Zaid. Dan itu yang lebih valid. Kenapa? Karena ya, Hamad bin Zaid ngambil hadis dari Atha sebelum Atha ini ikhtalata, rusak hafalannya. Oleh karena itu kami datangkan riwayat mauquf di atas di matan. Wa ya riwayat al-ukhra an Ibnu Mas'ud, dan ini adalah riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud. Kemudian berikutnya, walahu syahidun marfu'un, terdapat hadis penguat yang marfu' dari Salman, diriatkan oleh Ibnu Adi dan Abu Nu'aim Al-Bazar dengan sanad yang da'if. Yang aku telah bicarakan dalam Mu'jamul Hadis dengan redaksi idza tazawwaja ahadukum, jika salah satu kalian menikah. Kemudian juga diriatkan oleh Abdul Razak dari Ibnu Jurayz. Ibnu Jurayz mengatakan hudistu, aku mendapatkan hadis atau mendapatkan riwayat bahasanya Salman Al-Farisi menikahi seorang perempuan. Falamma dakhala 'alaiha, tatkala Salman itu menemui istrinya yang lebih dulu ada di kamar, waqafa 'ala babiha. Maka Salman berdiri di pintu kamar, fa idza huwa bil baiti masturun, ternyata kamar tersebut itu tertutup. Kamar tersebut masturun, tertutupnya nampaknya seperti tertutupnya Ka'bah. Kamar tadi ruangannya di tembok-tembok ruangannya itu diberi kain, sebagaimana Ka'bah diberi kain dinding-dindingnya. Faqal, maka Salman mengatakan ma'adri mahmumun baitukum, aku tidak tahu apakah rumahmu ini gelap tertutup semua sehingga gelap, au tahawalat al-ka'batu ilal kinda, ataukah Ka'bah sudah pindah. Ini kan bentuk kamar mungkin boleh jadi kotak, temboknya ditutupi kain, Ya kan jadi Ka'bah. Nah, ini Ka'bah sudah pindah ke Kindah ini. Kindah mungkin daerah tersebut. Wallahi la adkhulu hatta tuhtaku astahu. Demi Allah aku tidak akan masuk kamar ini sampai ini kain yang nutupi dinding dinding kamar tadi diturunkan. Maka beliau tidak beliau di sini mengingkari apa dinding kamar yang dikasih kain sehingga kain seperti jika beliau katakan seperti Ka'bah ini tersebut dengan Ka'bah ini tidak boleh Ka'bah cuma di sana di sini kalau maka ini Ka'bah mau pindah di sini atau gimana nih? Maka dianggap ini tasawuf dengan Ka'bah yang tidak boleh, padahal ya, keserupaannya tidak. Cuma dalam masalah kain saja. Ada kain di dinding. Di dinding yang nutupi kamar. Nampaknya wallah alam ini dinding luar. Karena ini kan baru berdiri di depan pintu. Ini baru berdiri belum depan pintu. Belum masuk. Ini ada kain nutupi nutupi dinding kamar. Dan boleh jadi itu karena maksudnya boleh jadi kamar pengantin gitu ya. Maka dihias pakai ya, kain-kain putih apa, semacam itu terus dipakai untuk nutupi dinding sebelum dinding luar kamar pengantin. Nah, ini yang dicela oleh siapa? Salman. Falamma hattaquha setelah mereka menurunkannya, kalau bahasa aslinya itu merobeknya, namun wallah alam ya, ya enggak mesti harus dirobek kan, kalau bisa diturunkan ya enggak harus dirobek. Falamma hattaquha setelah mereka merobeknya atau menurunkannya, dakhala, maka Salman mau masuk. Kemudian dia mendekati istrinya, dia letakkan tangannya di kepala istrinya. Nah, di situ ada titik-titik wallah alam mungkin kemudian dia juga berdoa. Dan berkaitan dengan meletakkan tangan di kepala tidak harus ekstrim semacam ini, nah, datang langsung dan megang kepala gitu. Boleh juga megang kepalanya itu sambil ngelus-ngelus, kata Ibnu Taimin. Beliau mengatakan tentang masalah memegang ubun-ubun istri ini tidak harus, dan suami berdiri di depannya dan dan istri duduk sudah dipegang umpun-umpunnya, tidak harus demikian. Bisa jadi sambil duduk santai, ya, kemudian sambil ngelus-ngelus, usap-usap. Nah itu pas usap-usap ubunnya sambil berdoa. Kata beliau, kata Ibnu Taimin, terutama jika istrinya itu bukan thalibatul ilmi, belum tahu dalilnya ini. Kalau itu kan kayaknya sangar banget, lah. Tapi kalau istrinya thalibatul ilmi, ya sudah tahu dalilnya, sudah belajar, ya tidak apa-apa. Namun kalau istrinya orang awam, dan dia nanti salah paham, wah ini apa-apaan ini kan. Dan bisa salah paham, ya maka meletakkan tangan di ubun-ubun itu bisa dengan bentuk nampaknya seperti mengusap-usap kepalanya. Maka Salman meletakkan tangannya di kepala istrinya dan mengatakan hal anti muti. Muti'iti rahimakillah. Apakah engkau adalah seorang wanita yang siap untuk mentaatiku? Semoga Allah merahmatimu. Maka istrinya mengatakan kau jelas dan majlisa menyuta. Sebenarnya engkau sekarang ini duduk dalam posisi seorang laki-laki yang ditaati. Ya, tentunya ditaati oleh istrinya. Kal maka Salman mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Nah, ini ngaji dulu sebelum ini ya. Menyampaikan hadis segala. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Idza tazawwajta yawman, maka jika engkau menikah pada satu hari, falyakun awwala ma taltaqiyani alaihi ala ta'atillah. Jika engkau menikah, maka hendaklah hari pertama engkau menikah, di sana engkau berada dalam ketaatan kepada Allah. Pertemuan pertamamu dengan istrimu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketaatan di sini adalah salat. Fakumi, maka berdirilah. Fal nusalli rakaatain, mari kita sholat dua rakaat. Fama sami'tini ada'u fa'ammini. Fa'amminini, fa'ammini. Maka doa yang kau dengar aku ucapkan, maka tolong aminkan. Fasolla ya rakaatain, maka keduanya Salman dan istrinya sholat dua rakaat. Wa'ammanat, dan dia mengamini doanya suaminya, itu Salman. Maka hadis ini, riwayat ini menunjukkan bolehnya doa jama'i. Satu berdoa yang lain mengaminkan. Maka permasalahan doa jama'i itu lebih longgar daripada zikir jama'i. Sebagian orang menganggap sama, dan ini satu hal yang kurang tepat. Masalah doa jama'i, satu doa kemudian yang lain mengaminkan, itu lebih longgar. Jika memang perlu, meskipun jika ada keperluan untuk semacam itu, tidak apa-apa. Fabata indaha, maka Salman pun bermalam di rumah istrinya. Falamma asbaha, maka tatkala pagi tiba, ja'ahu ashabuhu, pagi-pagi banyak kawannya Salman yang datang bertamu. Fangtahahu rajulun minal qaum, intaha, pakai ha itu artinya bersungguh-sungguh, mungkin maksudnya adalah mendekat, demikian dekat seperti seakan-akan mencegat, bersungguh-sungguh untuk mencegat atau menghadang. Jadi nyari menemui Salman kemudian menghadangnya. Salah satu dari tamu yang hadir, kemudian dia, si tamu ini, mengatakan, kaifa wajadta ahlaka, bagaimana kau jumpai istrimu. Fa'aradu anhu, maka Salman pun berpaling darinya. Kemudian ditanyai lagi sampai tiga kali. Falamma ra'a dalika, setelah Salman itu melihat hal itu, mereka ini nanyain berulang kali, gimana engkau jumpai istrimu. Sarafa wajahu ilal qaum, maka beliau arahkan wajahnya ke para tamu yang datang dan mengatakan, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fimal mas'alah amma ghayabat al-judran wal-hujub al-astar. Kenapakah ada masalah, ada pertanyaan tentang perkara yang itu ditutupi oleh tembok hijab yang menutup? Yang tanya, bagaimana kabar istri? Ini pertanyaan saru. Yang enggak layak ditanyakan, kata Salman. Ini pertanyaan yang sudah ditutup oleh tembok, oleh ini, apa masalah yang sudah ditutup oleh tembok, lu kok malah dibungkar-bungkar mau ditanyakan? Biasa bimbrim, ayas ala amma dhahara. Maka cukuplah seorang itu bertanya tentang hal-hal yang nampak, bukan hal-hal yang memang sejak awal disembunyikan. In akhbara aw lam yukhbir. Ya, jika dia kemudian cerita, ya sudah, aw lam yukhbir, atau dia tidak mau cerita, yaitu hak dia. Orang yang ditanyai dan tidak ingin menceritakannya. Namun riwayat ini riwayat yang lemah dengan kelemahan yang ringan, yaitu inqita', ada keterputusan sanad kama huwa zahir, sebagaimana bisa terlihat dengan jelas Ibnu Jurayd menceritakan Salman, Ibnu Jurayd tabi'in. Ibnu Jurayd atau bahkan bukan dia tapi tabi'in. Jurayd ini muridnya Atha' bin Abi Rubah. Biasanya dia Ibnu Jurayd dari Atha' bin Abi Rubah. Maka jelas ada inqita' di sini. Dan inqita' adalah tergolong sanad yang lemah namun dengan kelemahan yang ringan. Maka kembali kepada dua atsar yang dibawakan oleh Sa'al al-Albani di atas. Kalau yang pertama adalah perkataan sejumlah sahabat, kemudian yang kedua adalah perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Ada yang meriwayatkan itu marfu', namun itu tidak benar. Yang tepat ini adalah mauquf, perkataan Ibnu Mas'ud. Kembali kepada masalah sholat berjamaah. Tadi kita sampaikan bahasanya, telah kita tegaskan garis bawahi, riwayat yang pertama adalah dhaif, meskipun kelemahan yang ringan. Kelemahan yang ringan bisa naik, namun ada hadis penguat. Dan perlu kita lihat penguatnya ini menguatkan di sisi yang mana. Apakah di semua poin ataukah di sebagian poinnya? Karena di sini ada poin tentang masalah sholat berjamaah di rumah, dan ada poin masalah doa untuk istri. Ini ternyata riwayat yang kedua yang dijadikan penguat oleh untuk athar dari Abu Sa'id cuma menguatkan poin doa saja, ya kan? Jika engkau perintahkanlah dia untuk sholat dua rakaat kemudian doa, maka yang dikuatkan dari athar yang pertama oleh athar yang kedua adalah poin tentang masalah sholat dua rakaat dan doa. Adapun sholat berjamaah di rumah yang ada di athar yang pertama, maka tidak mendapatkan penguatan dari riwayat yang kedua. Maka dia murni dalam kondisi aslinya, yaitu dhaif. Maka dia murni dalam kondisi aslinya. Kalau poin sholat dan doa, ada penguatan dari athar yang kedua. Sedangkan poin sholat, sholat fardu berjamaah di tempat pernikahan, nah ini tidak mengalami, tidak mendapatkan penguatan. Sehingga tetap kepada hukum asalnya, yaitu berdasarkan riwayat yang dhaif, berdasarkan riwayat yang lemah. Sehingga tidak benar, tidak pas jika orang kemudian berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan yang penting pemahaman sahabat, bahkan dia mengatakan demikian. Menurut pemahaman sahabat, mau lihat ini Abu Dzar ini, Hudzaifah ibnu Mas'ud, pemahaman sahabat. Nah, sholat itu yang penting berjamaah, tidak harus di masjid. Ini satu kesimpulan yang tidak tepat. Kemudian poin yang terakhir di kesempatan bagi hari ini, ma yakulu hina yujami'uha. Doa apa yang hendaknya dikatakan ketika seorang suami mau mengumpuli, menyetubuhi istrinya. Yang baris sepatutnya ayakula hina ya'ti ahlahu, hendaklah dia berdoa saat dia hendak mengumpuli, mendatangi istrinya. Pertama adalah tasmiyah, dan yang kedua adalah doa. Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma khazaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak yang kau rizkikan kepada kami. Kata Nabi SAW, fa'in qadallahu bainahuma waladan, jika ternyata Allah takdirkan adanya anak di antara hubungan yang terjadi antara keduanya, lam yadurahu syaitanu abada, maka setan tidak akan bisa memadorotkannya, membahayakannya abadan sama sekali. Diatkan oleh Bukhari ini dalam sahihnya. Dan ashabus sunan yang lain kecuali Nasa'i. Nasa'i meriatkannya namun dalam, bukan dalam sunan Nasa'i, namun dalam kitabnya Isratun Nisa. Kitabnya An-Nasa'i khusus tentang masalah pergaulan yang baik dengan istri. Ini kitab yang perlu dibaca ini, ya. Terutama untuk para suami, biar jadi suami yang baik dengan istrinya. Ada kitab khusus, ditulis oleh Nasa'i, judulnya Aisyatun Nisa. Pergaulan dengan istri, interaksi dengan istri. Gimana jadi, bagaimanakah membahagiakan istri, kan? Bahasa bebasnya. Bagaimana jadi suami yang baik untuk istrinya. Bukan suami yang baik untuk istri orang lain. tentang hadis ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Maka akan saya bacakan sedikit kandungan hadis ini dari Umdatul Ahkam. Dari sarah besarnya Umdatul Ahkam, yaitu Al-I'lam karya Ibnu Mulakkin Asy-Syafi'i. 258. Nah, terdapat perselisihan di antara para ulama tentang apa yang dimaksud setan tidak bisa membahayakannya sama sekali. Ini apa yang dimaksudkan, karena ini muskil. Qadhi Iyad al-Maliki mengatakan tidak ada satupun ulama yang memaknai hadis ini yaitu secara umum meniadakan bahaya dari si anak secara umum. Ini. Karena jika kita maknai secara umum, maka di sini berarti meniadakan semua bentuk bahaya setan kepada manusia berupa was-was, kemudian godaan. Maka tidak ada lam yahmil ahadun al-hadisa. Tidak ada satu ulama yang mengatakan sebagaimana makna umum hadis ini. Dia tidak akan mendapatkan godaan sama sekali dari setan. Sehingga balqila pendapat yang dikutip oleh Al-Qadhi Iyad al-Maliki, ada yang berpendapat yang dimaksudkan dia tidak akan kesurupan. Anak tersebut nanti gedenya tidak akan kemudian mendapatkan penampakan, kemudian apalagi sampai kerasukan. Ya, karena kata sebagaimana perkataan banyak orang atau sebagian orang, ada orang-orang yang memang potensial untuk kesurupan, seorang potensial untuk lihat penampakan. Orang yang ini seumur-umur tidak pernah lihat. Ini temannya bolak-balik lihat. Padahal mereka berdua berteman, yang satu bolak-balik lihat, yang satu tidak pernah lihat. Nah, maka mungkin bisa dimaknai dengan hadis ini, ya. Yang tidak pernah lihat itu karena fadilah orang tuanya, ketika berhubungan suami istri. Kemudian pendapat yang ada dan pendapat yang lain yang dikutip oleh Qadhi Iyad, ya, artinya dia tidaklah ditusuk ketika lahirnya, berbeda dengan yang lain. ditusuk karena bayi yang lahir itu setan itu menusukkan jarinya ke bayi tersebut sehingga bayi tadi menangis. namun dua pendapat yang diceritakan oleh Qadhi Iyad ditanggapi oleh Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, Abu Abbas Al-Qurtubi, bukan Abu Abdillah Al-Qurtubi, bukan penulis kitab tafsir, namun Qurtubi yang ahli hadis, yang namanya Abu Abbas Al-Qurtubi, dan ini guru dari Abu Abdillah Al-Qurtubi Al-Mufasir. Qurtubi ada Abu Abbas Al-Qurtubi Al-Muhaddis dan Abu Abdillah Al-Qurtubi Al-Mufasir. Yang mufasir itu murid dari yang muhaddis. Beliau mengatakan bahasanya membatasi maknanya hanya masalah kesurupan saja, satu pendapat yang tidak benar. Li'anahu tahakkumun bighairi dalil. Karena ini memastikan sesuatu hal tanpa dalil. Padahal lafadz hadis itu bisa untuk makna tersebut dan yang lainnya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan tidak ditusuk oleh setan dengan jari saat lahir, maka ini tertolak dengan hadis yang mengatakan semua anak itu ditusuk oleh setan di pinggangnya kecuali Ibnu Maryam, kecuali Isa. Maka setan itu ingin menusuk Isa, namun ada hijab yang menutupinya sehingga yang menghalanginya untuk bisa melakukan hal tersebut. Maka hadis ini dalil bahasa yang selamat dari tusukan setan cuma Isa semata. Dan ini karena kekhususan, dan karena doa Ummu Maryam, ini ibunya Maryam yang mengatakan, aku minta perlindungan untuk Maryam dan anaknya dari setan yang terkutuk. Kemudian kata Qurtubi, kemudian sekedar tusukan setan itu bukan doror. Tadi kan setan tidak bisa memberikan madarat. Nah, ini kan sekedar tusukan setan itu bukanlah madarat. Tidakkah kita ketahui bahasanya banyak nabi, banyak orang-orang soleh, para wali yang lahirnya nangis ditusuk oleh setan. Namun lam yadurrahum dalika, itu tidaklah membahayakan agamanya dan membahayakan fisiknya. Sehingga kemudian kata Qurtubi, dan maksud hadis ini wallahu a'lam, bahasanya anak tersebut itu terjaga dari penyesatan setan. Nah, dan setan tidak punya kuasa atas anak tersebut, karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang terjaga, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-42, inna ibadi laisa laka alihim sultan. Ya, hamba-hamba pilihanku itu engkau wahai iblis tidak punya kuasa atas mereka. Nah, ini yang dimaksudkan, kata Al-Qurtubi, anak tersebut termasuk dalam ibadi dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-42. Dan tentu satu hal yang luar biasa, satu hal yang istimewa. Wadhalika, dengan hal tersebut kena berkah niat baik dari kedua orang tuanya dan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid juga disebut Taqiyuddin. Nih, kalau di buku-buku Syafi'iyah ya seringkali kalau dalam membicarakan hadis disebut Taqiyuddin, maka Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid. Dia mengatakan di Syarah Umdatul Ahkam, peniadaan madarat di sini dimaknai, mungkin saja kita maknai dengan makna yang luas, sehingga termasuk di sananya adalah madarat agama. Dan mungkin kita maknai dengan makna khusus, yaitu cuma madarat badan saja. Yeah. Yang dimaksud dengan madarat badan artinya, ana syaitan la yatakhabbathuhu, sebenarnya setan tidak bisa merasukinya, dia tidak akan kesurupan. Dan ini merusak badan, tentu kesurupan ini merusak badan, bukan merusak agama dalam artian sesat, dalam artian ahlil maksiat. Demikian juga setan itu tidak bisa campur tangan sehingga merusak akalnya atau merusak badannya. Merusak badan misalnya, campur tangan setan merusak badan, contohnya santet. Campur tangan setan merusak akal, sebagian orang itu gila karena dikirimi, karena diganggu. Diganggu santet atau sejenis itu, dikirimi jin, itu bisa merusak akal sampai gila karenanya. Jadi antara sebab gila itu karena pengaruh campur tangan setan. Nah, dari dua kemungkinan makna yang disampaikan oleh Ibnu Daqiqil Aid, beliau mengatakan wahada akrab, yang lebih dekat adalah makna yang kedua. Menurut beliau, ya, makna yang kedua itu yang lebih dekat, meskipun beliau mengakui takhsis dalam masalah ini menyelisihi hukum asal redaksi yang bersifat umum. Namun terpaksa memilih demikian, karena jika kita maknai dengan makna umum, maka nanti jadinya anak tersebut berarti maksum dari maksiat seluruhnya. Dan ini satu hal yang tidak ada ataukah sangat sulit adanya. Padahal apa yang Nabi katakan mesti benar. Lain hanya jika kita maknai dengan madarat di sini adalah madarat akal dan badan, maka itu tidak mustahil. Dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan yang melarangnya untuk memaknai dengan makna semacam itu. Kemudian berkaitan dengan kandungan hadis ini di sini di Al-I'lam karya Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i, beliau mengatakan di antara kandungan hadis ini anjuran untuk menyebut nama Allah dan berdoa dengan doa yang disebutkan di awal jima. Dan ini Nabi isyaratkan dengan mengatakan jika salah satu kalian ingin mendatangi istrinya. Kemudian di sini disampaikan, namun Al-Ghazali Asy-Syafi'i di kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ayakulah qabla hadha addu'a, kata Al-Ghazali, tidaklah dia seorang suami itu mengatakan sebelum doa ini, dia katakan bismillah, kemudian baca surat Al-Ikhlas, dan wayukabbir wayuhalil, takbir dulu plus tahlil, kemudian berdoa dengan doa yang dikarang oleh Al-Ghazali, beliau ngarang doa untuk ndak jimak dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alha dhuriyatan thayyibah in kunta qaddarta waladan yakhruju min sulbi. Kata doa yang dikarang oleh Al-Ghazali, beliau mengatakan mengajari doa dengan nama Allah Zat yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah anak yang soleh jika engkau takdirkan ada seorang anak yang akan keluar dari sulbiku, dari sulbiku, dari keturunanku. Kemudian wa idza qarta al inzal, maka ketika sudah hampir keluar air mani, kata Al-Ghazali, fakul fi nafsika, maka berkatalah dalam hati, wala taharuk bihi syafaitaika, namun jangan diucapkan pakai lidah. Bacalah ayat pakai dalam hati, tapi ya, kata Al-Ghazali, wa walladhi khalaqa minal ma'i basyara. Dialah Allah Zat yang menciptakan dari air, yaitu air mani, basyara, manusia. Namun di sini muhakkik kitab ini mengasih komentar berkaitan dengan kutipan dari Al-Ghazali. Beliau katakan wa yughni an hadza al-hadis sahih. Sudah mencukupi, enggak perlu kemudian bacaan yang dikarang oleh Al-Ghazali tadi, apa yang ada dalam hadis yang sahih. Ila idza kana hadza min qabili ta'abbud wa laysa i'tiqadu bi sunnatin fala ba'sa. Kecuali jika jika seorang itu tidak bermaksud dengan dianggap itu sebagai satu sunnah, cuma sebagai doa, sebagai meluruskan niat, bahasanya dengan hubungan badan itu dia ingin anak yang keturunan yang soleh, ya tentu dengan syarat tidak dirutinkan dan tidak dibiasakan, ya, maka muhakkik mengatakan fala ba'sa, maka hukumnya tidak mengapa. Wa inna ma ya'ti bi du'aan mutlaqan, dengan status ini doa mutlak. Tentu doa secara umum diperbolehkan. Asalkan doa tadi dzuriyatan thayyibah tadi tidak dipaketkan, kan enggak masalah. Artinya cuma dia ucapkan satu atau dua kali, tidak dia yakini sebagai ajaran Nabi dan tidak dia lakukan terus-menerus seakan-akan itu satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.